aku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu, dan kita akan melanjutkan prinsip yang ke-10. Silahkan dibaca halaman 25. Mas Anjashwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah. وإنما يصلح ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون علم. بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتان من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم علما. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. Ya, Mas Abdurrahman. Halaman 26. Wa kanu. Wa kanu yusuna bihi wa yushiduna ilayhi. Qala malikun. Qalat ummi tu'ammimuni wa taqulu li: اذهب إلى ربيعة تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث ابن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث، فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا الأصل؟ طيب، sekarang terjemahannya nomor berapa, Mas Anjash? 76. Halaman 76. Mas Ukasha. Dari sinilah para salaf rahimahumullah sangat mementingkan belajar adab sebagaimana mereka mementingkan belajar ilmu. Ibnu Sirin rahimahullah menuntutkan para salaf mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan sebagian ulama mendahulukan belajar adab sebelum belajar ilmu. Malik bin Anas rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda dari suku Quraisy, "Nak, belajarilah adab terlebih dahulu belum engkau mempelajari ilmu." Mereka juga selalu berupaya menerangkan tingginya kebutuhan kita terhadap adab. Suatu hari, Makhlad bin Al-Husain pernah bertutur kepada Ibnu Al-Mubarak, "Kita lebih memerlukan adab yang banyak dibanding ilmu yang banyak." Mereka juga biasa menyampaikan nasihat dan mengarahkan orang lain kepada adab. Malik mengisahkan, "Ibuku biasa memasangkan sorban di kepalaku, sembari berpesan, 'Pergilah ke majelis Rabi'ah, belajarlah adab dari beliau sebelum engkau mengambil ilmunya.' yang dimaksud beliau adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman rahimahullah, seorang ulama ahli fikih kota Madinah di masa itu. Banyak murid di zaman ini yang gagal mendapatkan ilmu dikarenakan mereka kurang adab. Suatu saat Al-Layth bin Sa'ad rahimahullah bertemu sekelompok belajar hadis. Beliau melihat ada perilaku yang kurang pas di antara mereka. Maka beliau berkata, "Apa-apaan ini? Kalian itu lebih membutuhkan adab walaupun sedikit dibandingkan ilmu sekalipun banyak." Apa gerangan komentar Al-Layth jika beliau melihat perilaku banyak dari penuntut ilmu di zaman ini? Ya, inilah pentingnya adab. Dan adab itu ujuk-ujuk tiba-tiba atau perlu dipelajari, Mas Anjas? Perlu dipelajari. Karena adab itu ada prinsip-prinsipnya. Sehingga para ulama kita dahulu sangat menekankan belajar adab sebelum belajar ilmu. Ilmu itu seperti apa? Ya seperti nahwu, sorof, tajwid, bahasa Arab, itu namanya ilmu. Adab itu bagaimana? Adab itu cara bertutur kata, cara bersikap, cara berperilaku, itu adab. Ya, cara makan. Kemarin kita sudah jelaskan adab kepada teman, adab kepada guru, adab kepada siapa? Majelis, ya. Ini perlu dipelajari. Malik bin Anas, seorang ulama besar, itu pernah kasih nasihat kepada seorang pemuda dari Quraisy. Kata beliau, "Nak, pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau mempelajari ilmu." Ya. Karena orang itu akan melihat pertama kali adabnya. Bukan melihat berapa hafalan Al-Qur'annya. Orang itu akan melihat apa yang terlihat di mata dia. Ketika ada orang masuk mall misalnya. Ada orang masuk mall. Yang akan dilihat sama pengunjung mall adalah bagaimana dia berperilaku. Misalnya dia masuk mall terus teriak-teriak di situ. Ya, teriak-teriak. Oh, ketawa terbahak-bahak. Orang akan melihat tertawanya atau hafalan Al-Qur'annya? Tertawanya yang terbahak-bahak. Mungkin dia punya hafalan Al-Qur'an, mungkin loh, mungkin aja. Orang enggak lihat itu. Ketika dia misalnya nih, dia keluar dari rumah terus cuma pakai celana kolor. Cuma celana kolor. Kemudian jalan-jalan kemana ke toko. Orang enggak akan ngelihat dia ijazahnya apa. Ya. Walaupun dia ijazahnya S3 misalnya, doktor misalnya. Tapi kalau perilakunya kayak gitu, image, anggapan orang ini orang enggak beradab, enggak beretika. Makanya adab itu penting sekali. Ya, termasuk ketika bermain. Ketika apa? Bermain. Ya, adabnya perhatikan. Kira-kira permainan kita mengganggu orang lain atau tidak. Ya. Makanya tadi malam Abi ingatkan. Ya. Kalau malam-malam itu kan suasananya hening. Suasana hening itu suara akan mudah terdengar. Ya. Kita punya tetangga kanan, kiri. Mereka terganggu gak dengan suara kita? Ketika kita teriak-teriak. Itu namanya adab. Ya. Ketika bermain. Ya, namanya permainan, namanya mainnya untuk mendatangkan kebahagiaan, untuk menyenangkan, bukan untuk apa? Bukan untuk permusuhan. Namanya main itu seperti itu. Main itu untuk menyenangkan, bukan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian. Salah kalau main itu tujuannya. Nah, supaya main itu menyenangkan, bagaimana? Ada adabnya. Ya, kalau pertandingan ya harus sportif. Ya. Apa artinya sportif, Mas Aturman? Main sehat apa sih? Yeah. Jangan curang. Yeah. Main-main. Gak main gitu loh. Jadi jangan ucuk-ucuk. Aku gak main. Tahu-tahu begitu ada kesempatan, aku main. Itu namanya gak sportif. Yeah. Sportif itu, kalau gak main ya sudah gak main. Bilang kalau gak main, gak main. Kalau betul-betul akan main, ya sportif, lari-lari, kejar-kejar, kena-kena sudah. Ya, kalau kena sudah biasa aja. Ya seperti kita main badminton itu, Kalau kalah, ya sudah selesai. Ya. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau menang, nggak usah sombong. Kalau kalah, nggak usah. Apa masuknya? Sombong. Kalah kok sombong? Nggak usah apa namanya sedih, marah-marah, jengkel-jengkel. Kamu sih, nggak usah, biasa aja. Nah, ini juga permainannya. Ya, Imam Malik cerita ibunya itu. Ibunya Imam Malik, biasanya kalau Imam Malik mau berangkat belajar itu dipakein imamah. Imamah itu apa? Sorban. Dipasang sama ibunya sorban. Kemudian beliau pesan, nih ibunya nih pesan sama Imam Malik. Nah, sekarang kamu silahkan pergi ke majelisnya Rabi'ah. Rabi'ah itu seorang ulama ahli fikih di kota Madinah saat itu. Nah, kamu sekarang pergi ke tempatnya Rabi'ah, ke majelisnya Rabi'ah. Belajar adab sebelum engkau ambil ilmu dia. Jadi ketika kita akan belajar itu bukan cuma belajar ngapalin ini ngapalin itu, tapi juga pelajari adabnya. Gurunya dipelajari adabnya. Cara guru berbicara bagaimana, cara guru bersikap bagaimana, cara duduknya guru bagaimana. Ya. Ketika guru itu mau menghadapi muridnya yang susah diatur, bagaimana cara guru itu menghadapinya? Pelajari itu. Ya. Tapi ketika masih kuliah di Madinah, itu biasanya hadir pengajiannya Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, ayahnya Syekh Abdul Razak. Ayahnya Syekh Abdul Razak. Beliau masih ada, alhamdulillah. Tapi sudah senior, sudah sepuh sekali. Pernah Habib hadir gini kan? Kayak gini duduk, kan yang hadir kan ribuan itu. Dan biasanya yang hadir itu enggak cuma mahasiswa, enggak cuma santri, tapi juga ada jamaah umroh yang ikut hadir di situ. Setelah pengajian, biasanya beliau itu ditanya. Ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab sama beliau. Berapa kali Abi mendengarkan dengan telinga Abi sendiri? Ketika beliau ditanya, jawabannya apa? Wallahu'alam. Wallahu'alam itu berarti tidak tahu. Dan itu enggak cuma sekali dua kali, sering. Padahal beliau ulama besar. Suatu saat ketika Abi sedang hadir pengajian, Syekh Abdul Muhsin ditanya. Kemudian beliau menjawab wallahu'alam. Di sampingnya Abi, mungkin jamaah umroh mungkin ya. Ketawa yang berkonotasi apa ya? Berkonotasi meremehkan. Gitu aja nggak tahu. Kira-kira gitulah. Tapi disitulah kita belajar adab. Adab untuk berhati-hati dalam berfatwa. Ya. Sekali Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang sangat senior saja nggak malu untuk mengatakan wallahu'alam. Masa kayak kita-kita ini yang baru belajar gengsi untuk mengatakan wallahu'alam. Ini pelajaran yang berharga. Ya. Para guru kita, mereka belajar dari Syekh bin Bas. Syekh bin Bas itu kan terkenal kesabarannya. Itu kalau beliau lagi setelah ngisi pengajian atau lagi ngisi pengajian itu banyak sekali orang pada numpuk di situ dekat sama beliau dan bertanya dengan segala macam pertanyaan. Dan kadang-kadang kalau tanya itu dijawab, jawab lagi. Belum selesai ini datang lagi orang yang lain. Itu kan kalau enggak sabar itu kan jengkel. Dari situ orang sih, oh ternyata Syekh sabar banget. Kalau sudah terlalu ngotot penyanyinya, maka beliau mengatakan, sabih, kata beliau. Sabih itu maksudnya apa? Ayo, banyak bertasbih. Zikir. Jadi beliau enggak marah-marah, enggak melotot, enggak. Ya, suruh zikir. Ya. Inilah namanya belajar adab. Nah, banyak seperti yang Abik sampaikan kemarin, banyak penuntut ilmu di zaman ini mereka tidak maksimal atau bahkan gagal mendapatkan ilmu karena minimnya adab. Ya, adab kepada guru, adab kepada teman, adab ketika hadir majelis. Karena minimnya adab itu akhirnya mereka ilmunya enggak banyak atau enggak maksimal. Terakhir, Al-Imam Laits bin Sa'ad di zaman beliau padahal ini. Beliau pernah melihat ada seorang atau ada sekelompok penuntut ilmu yang perilakunya enggak pas. Ya, belajar agama tapi perilakunya enggak cocok. Dan ini kadang-kadang kita saksikan. Ngapalin Quran, tapi kata-katanya enggak sopan. Ngapalin Quran, tapi perilakunya enggak baik. Ketika melihat ada seperti itu, maka Al-Lais bin Sa'ad beliau mengatakan, ini apa ini? Apa-apaan ini? Kalian itu lebih butuh belajar adab sebelum belajar apa? Ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita besok libur insya Allah. Seperti biasa hari Ahad, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.